هذا باختصار إنكاس في القيامة صحيح تاتي وسيط على القيامة دي أنتم سندريا نيري تيما كمان جانن رغلا فيكم نعم يا إخوان دو دجال طيب دجال سوتا ada sekarang ini dengan prinsipnya harus sunnah dan umurnya sangat sangat panjang dipanjangkan oleh Allah dengan kehendak Allah Tabaraka Taala dikecualikan dari umumnya banyak orang dan akan keluar sebagaimana yang disebutkan tadi ikhwan barakallahu fikum. Dan ada upaya untuk berlindung dari fitnah dajjal membaca ta'awud dari empat perkara di akhir tasyahud dalam salat. Di antara upaya untuk berlindung dari dajjal membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi. Di antara cara untuk selamat dari dajjal ialah menjauh dari fitnahnya ketika dia muncul. Jangan sok kaya tak hadapi dajjal. Jangan ya. Langsung lari sejauh-jauhnya. Lari sejauh-jauhnya, menyingkir dari dia, bergabung dengan muslimin yang lain. Syukur-syukur kalau kemudian antum masih ada, bisa bergabung dengan Imam Mahdi Al-Muntawar. Kalau masih ada. Wallahu alam kapan peristiwanya. Mungkin di akhir zaman nanti. Intinya tidak mungkin lihat Dajjal sampai Konstantinopel ditaklukan. Yang berikutnya yang penting nasakumullah adalah nuzul Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga merupakan prinsipnya sunnati wal jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali sekte kafir dari kalangan Ahmadiyah, Qadianiyah. Mereka mengingkari yang namanya Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Adapun kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya akan munculnya atau turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi ya, disebutkan dalam riwayat ya kan, terkait dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, baik, disebutkan dalam hadis Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim ketika menceritakan tentang Dajjal dan juga terkait dengan Nabi Allah Isa, katanya Rasulullah SAW, "Idh ba'athallahu المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرتين وابعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه يعني الدجال حتى يدركه بباب رد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمه الله منه فيمسى وجوههم فيحدثهم بدرجاتهم في الجنة. Demikian dalam Sahih Muslim. Yang artinya ketika segala keseru-serunya Imam Mahdi dengan Dajjal, maka tiba-tiba Allah Taala menurunkan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Beliau turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Beliau berpegangan, meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Kalau beliau menundukkan kepalanya, maka meneteskan air disebutkan dalam lakalan mutiara yang berkilau. Kalau beliau mengangkat, maka seakan-akan bermunculan semacam lulu. Lulu yang ketika diangkat seakan-akan berkilau-kilau semacam berlian. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang kafir pun yang mendapati nafasnya belum melayakan pasti akan mati. Nafasnya belum berhenti di mana berhenti ujungnya beliau. Belum memandang sesuatu kesana pula sampai nafasnya beliau. Sehingga setiap orang yang kafir yang mendapati nafasnya akan mati ketika itu. Lalu beliau mencari Dajjal dan didapati di pintu Luddin, beliau pun membunuh mereka. Kemudian Nabi Allah Isa datang kepada Nabi Allah Isa itu kaum yang Allah selamatkan mereka dari Dajjal. Maka Nabi Isa pun mengusap wajah-wajah mereka dan menyampaikan kepada mereka derajat mereka di surga nanti. Kamu di surga, tempatnya ini, tempat yang ini, tempat yang ini, tempat yang ini. Itu semuanya dengan kekuasaan Allah Taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan beliau bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi Al-Muntabar, dan datang waktu salat Imam Mahdi meminta beliau untuk mengimami dan beliau menolaknya. Maka Imam Mahdi menjadi imam salat, dan di belakang beliau makmumnya Nabiullah Isa dan kaum muslimin yang lain ketika itu. Barakallahu. Maka dunia ketika itu yang tadinya gelap, penuh dengan kezaliman, dengan kejahatan, dengan kejelekan, berubah menjadi dunia yang terang, benderang, penuh keadilan, penuh ketenangan, penuh kenyamanan, luar biasa ketika itu. Barakallahu fikum. Di akhir zaman itu turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di antara Nabiullah Isa yang akan turun ke dunia dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu dalam nas demikian. Dikatakan hakaman adlah, jadi hakim yang adil. Yaksir salib, akan mematahkan dan memecahkan salib-salib. Wa yaktul khinzir, akan membantai, membasmi babi-babi. Wa yadul harb, akan menghentikan peperangan-peperangan yang ada. Semuanya aman. Wa yufidul mal, dan akan banyak terbentang luasnya namanya harta benda. Hatta la yakbalahu ahad, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima harta orang lain. Barakallahu fikum. Ketika itu, nah, saya disebutkan dalam lafaz yang lain, ada orang yang membawa zakatnya sampai tidak dapat menjumpai orang yang terima zakatnya. Zakat saya, zakat saya. Kada yang butuh uang, katanya. Sudah kaya raya semuanya, luar biasa pada masa itu. Saking adilnya, saking makmurnya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita, para muhaddithin, riwayat yang menjelaskan tentang nuzul Isa alaihi salatu wassalam mutawatirah. Mutawatir, ikhwan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengingkarinya, melainkan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian, ikhwan abdina azakumullah, pada masa Nabiullah Isa pula, muncullah yang namanya, berarti yang berapa, ikhwan? Yang berikutnya, muncullah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, pada masa beliau muncullah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Terkait dengan Nabiullah Isa, ya kawan, sebelum masalah Ya'juj. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam barakallahu fikum, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, yam kusun nasa sab'a sinin laisa baynana adawah. Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabiullah Isa akan tinggal di tengah-tengah umat manusia ketika selama 7 tahun tidak ada permusuhan antara dua orang pun. Kemudian bertiup angin kencang, angin yang dingin dari arah Syam yang wangi, maka tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebiji debu pun, melainkan akan diwafatkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain indah Imam Ahmad wa Abi Dawud, disebutkan beliau tinggal di muka bumi selama 40 tahun dan wafat dan disolatkan jenazahnya oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi sama-sama sahih, satu riwayat mengatakan 7 tahun, satu lagi mengatakan 40 tahun. Ada yang memaknakan, ada yang mengkompromikan barakallahu fikum, bahwasanya masa tinggal beliau 7 tahun, sementara yang 40 tahun digabungkan dengan usia beliau ketika dulu diutus di muka bumi kali pertama, sehingga beliau diangkat ke langit umur 33 tahun, kemudian ditambah 7 tahun ketika turun di akhir zaman nanti, genap menjadi 40 tahun. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Barakallahu fikum. Al-Muhim itu Nabiullah Isa. Di tengah-tengah masa Nabiullah Isa, ikhwan, muncul yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah. Masih kuat? Masya Allah. Ini belum kiamat, ikhwan. Masya Allah. Padahal temanya masalah kiamat, ya. Nah itu, Allah Musta'an. Nah, jadi yang betul tanda kiamat, ikhwan. Nanti yang dahsyatnya, insya Allah lain waktu. Kalau tidak ada waktu. Allah Musta'an. Yang berikutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya ikhwan, Ya'juj wa Ma'juj min Bani Adam. Termasuk Bani Adam. Pendapat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ayyub, bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj min Bani Adam. Dari Bani Adam, summa min Bani Yafith bin Nuh, termasuk anak keturunannya Yafith bin Nuh alaihi salam. Sehingga Ya'juj wa Ma'juj min dzurriyyati Nuh, termasuk anak keturunannya Nabi Nuh. Barakallahu fikum. Jadi pada waktu peristiwa angin topan kemudian banjir bah yang besar yang mengazab umat Nabi Allah Nuh, Ya'juj wa Ma'juj belum ada. Belum ada. Itu dinaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baru ada setelah lahirnya Yafith, dan dari Yafith inilah barakallahu terlahirlah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Ini yang dirajikan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Mereka ini manusia, Bani Adam. Barakallahu'alaikum. Ada yang mengatakan yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, ya ikhwan, sifah. Sifah, ya ikhwan. Sifat. Tapi yang betul mereka adalah orang. Orang yang dikenal dengan sebutan Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka banyak. Jumlahnya banyak, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Bukhari Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yaqulullahu ta'ala ya Adam. Allah berfirman di hari kiamat nanti, wahai Adam. Maka Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik wala khair fi yadaik. Allah mengatakan, kulli alfin tis'umiyah wa tis'ah wa tis'in. Setiap 1000 orang, 999 orang. Ketika itu kata Rasul, yashifus saghir, yang kecil langsung berubah. Wa tab'u kullu dhati hamlin hamlaha, yang melahir, yang lagi hamil, langsung gugur kandungannya. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tinggal satu. Mereka mengatakan وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ. Terus yang satu siapa ya Rasulullah? Dia mengatakan أَبْشِرُ. Dia akan bergembira kata Rasul. فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجْ وَمَأْجُوجْ أَلْفْ. Dari kamu satu orang, dan dari bangsa يَأْجُوجْ وَمَأْجُوجْ 1000 orang. Artinya apa ya, Pak? Jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Innal Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam." Ya'juj dan Ma'juj dari anak Adam. Walau annahum ursilu ilan nas, la'afsadu alaihim ma'aishahum. Kalau saja mereka dilepaskan di tengah-tengah manusia, tentu akan merusakkan kehidupan mereka. Walayyamuta minhum ahadun illa taraka min durriyatihi alfan fasa'idah. Tidak ada seorang pun yang mati di kalangan mereka, melainkan sudah meninggalkan dari keturunan dia 1000 orang atau lebih. Masya Allah. Ya Lainal Hakim wa Tabrani, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar di isnad yang sahih dari Abdullah bin Salam semisalnya. Barakallahu fikum. Al-muhim jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak, barakallahu fikum. Nanti kalau nanti nasakumullah, mereka ini keluar. Sebentar ya kan. Ya coba maju kan nanti nasakumullah, disebutkan dalam Al-Qur'an itu tertahan oleh sad, benteng yang sangat kokoh yang dibuat oleh Dzulqarnain. Itu diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Tayyib, yang disebutkan dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuka seperti ini zamannya Rasul. Futihal yaum min Rabbi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Terbuka sekarang ini dari bentengnya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Kecil ya, kan? Itu sudah dikatakan musuh besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, ketika mereka diizinkan keluar, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Anbiya 95-97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qtaraba al-wa'dul haqq. Dan apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka dari semua sisi bertebaran, maka sudah dekatlah janji yang benar, yakni kiamat. Barakallahu fiik. Ini terkait dengan masalah Ya'juj wa Ma'juj. Terkait dengan keluarnya tadi, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dalam orang beliau satu kaum diusap wajah-wajah mereka dan disebutkan martabat di surga nanti. Ketika itu, ketika Nabi Allah Isa sedang berbuat demikian, mengusap wajah-wajah kaum yang diselamatkan dari Dajjal dan disebutkan martabat mereka di akhirat nanti. Bainamahum kadzalik, dikala mereka sedang demikian kondisinya, iz auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Nawas bin Sim'an, inni qad akhrajtu 'ibadan li la yudanu li ahadin bi qitalihim fahriz 'ibadi ila tur. Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang mampu untuk perang melawan mereka. Selamatkan dan jaga hamba-hambaku ke Bukit Tursina. Wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah mengutus, mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka dari semua arah pertebaran. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah fayashrabuna ma fiha. Yang bagian awal melewati danau kecil Tabariyah, mereka minum sampai kering, habis itu airnya. Wa yamurru akhiruhum, yang pada terakhir lewat ke tempat yang sama. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad kana bi hadhihi maratan ma, dulu ada airnya ini sekarang ini ternyata sudah habis. Saking banyaknya dan dahsyatnya mereka, bayangkan diminum sampai habis barakallahu air tadi. Kemudian wa yahsuru nabiyullah Isa wa ashabu, sementara Nabiullah Isa dan para pengikutnya terkepung di bukit-bukit, di bukan dalam arti di Tursina, di Bukit Tursina ketika itu barakallahu fikum. Yep. Tidak ada seorang pun yang didapati oleh Ya'juj wa Ma'juj melainkan akan binasa, dibunuh sama mereka semua. Begitu mereka sudah mengelilingi semua bumi, sudah kosong, tidak ada orang. Mereka mengatakan, sudah selesai urusan kita dengan ahlul ardi, sudah habis, tidak ada lagi lawan. Sekarang yang kita hadapi ahlus sama, yang langit, kita habis. Maka mereka mengeluarkan panah-panah mereka, diarahkan ke langit. Dan subhanallah, dengan kehendak Allah Taala, itu panah-panah barakallahu fikum kembali dalam keadaan bercucuran darah. Imtihan wal ibtila, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong, semakin angkuh mereka ini ya kan, barakallahu fikum. Semua yang di bumi habis, yang di langit selesai. Barakallahu fikum. Nah, itu disebutkan dalam beberapa riwayat ya kan. Tayyib, bagaimana mereka binasa? Disebutkan di panutin azakumullah, ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuh. Ketika Nabiullah Isa dan para pengikutnya pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat tertekan, sampai kepala kebu itu harganya lebih mahal daripada 100 dinar. Sangat mahal. Ketika itu Nabiullah Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghancurkan yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Maka Allah pun kemudian fayursirullahu alaihimun naghaf. Allah pun kemudian mengutus, mengirim kepada Ya'juj wa Ma'juj yang namanya naghaf. Naghaf buhut ulat yang biasa dihidungnya unta atau kambing. Sehingga sangat kecil ulatnya, ya kan. Dikirim itu ulat ke riqabihim, di tenggorokan mereka. Barakallahu'alaikum. Fayusbihuna farsa. Maka mereka pun pagi harinya dalam keadaan sudah, apa namanya, mati. Kayak bangkai yang diterkam, ya kan. Mati. Kamauti nafsin wahidah. Seperti matinya satu jiwa. Semuanya mati. Binasa, ya kan. Ini semuanya dalam kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Mati oleh ulat yang kecil yang Allah kirimkan di tenggorokan mereka. Langsung mati pagi harinya, kayak orang yang diterkam hewan buas. Setelah itu turunlah. Thumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ardi. Turunlah Nabiullah Isa dan para pengikutnya ke dataran bumi yang terjadi gunung-gunung. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malahu zahmuhum wa ardaluhum. Mereka tidak mendapati di muka bumi ini satu jengkal pun tempat, melainkan sudah dipenuhi oleh bangkai mereka dan baunya mereka. Saking banyaknya, ya kan. Maka Nabi Isa pun kembali berdoa dengan para pengikutnya. Doa kepada Allah. Fayursirullahu tayran ka'anakil bukhti fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Maka Allah pun mengirimkan burung-burung seperti punuk-punuk unta, lalu mengambili bangkai-bangkai mereka dan dibuang ke tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang lain, Allah turunkan hujan yang sangat deras. Barakallahu fikum. Thumma yursirullahu matara la yakunu minhu baitu madarin wala wabar. Kemudian Allah mengirimkan yang namanya hujan yang sangat deras, tidak bisa ditampung oleh rumah terbuat dari liat ataupun dari bata ataupun dari batu. Fa yughsalul ardu hatta yatrukaha kazzaliqah. Maka bumi pun tercuci bersih sehingga menjadi kayak lantai yang sangat bening, artinya bersih dari semua bangkai-bangkai mereka dan jasad-jasad mereka. Ya'juj wa Ma'juj. Selesai yang namanya Ya'juj. Sebentar sekali, ya kan, peristiwanya. Dan masih ada di situ Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, masih ada pula di situ Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntabar, dan belum meneruskan masa hidupnya di muka bumi ini sebagai hakim yang adil, memenuhi bumi dengan segenap keadilan sebagaimana yang terangkan tadi di atas. Barakallahu fikum. Sampai beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin dan dikuburkan di bumi, dimakamkan di bumi. Barakallahu. Nah, ini Ya'juj wa Ma'juj. Siapa mereka ini, ikhwan? Bani Adam. Di mana mereka sekarang berada? Di sebuah tempat yang terjaga oleh sad, benteng kuat yang dibangun oleh Dzulqarnain. Siapa mereka ini? Masa enggak ada yang tahu? Besar jumlahnya, masa enggak ada yang tahu? Nah, mayoritas ulama kita mengatakan wallahu a'lam bihim. Enggak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Dan akan keluar sebagaimana dalam nas Al-Qur'an wal hadis di akhir zaman nanti. Sebagian ulama kita berpendapat, terutama yang mutaakhirin, wa minhum Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, punya kitab khusus risalah khasah, beliau mengatakan, dan juga pendapat sebagian ulama yang lain, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bangsa Jepang, bangsa Eropa, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ya, mereka itulah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Beliau berhujjah dengan sekian banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sifat-sifatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang harus ditinjau kembali bagaimana keabsahannya. Disebutkan matanya sipit. Assalamualaikum. Nah, ya kawan. matanya kecil, kan sifat matanya kecil. dikatakan sini, kabna ijinsihim, sebagaimana manusia sebagaimana biasanya. Min al-atrak al-makhrum ayunuhum, az-zalif unufuhum, as-suhab su'uruhum, al-askarihim wa-alwanihim. Mereka ya kayak sebangsanya. Dari kalangan bangsa Turki yang sipit-sipitnya kecil-kecil matanya, yang pesek-pesek hidungnya. Ya kok maju ya kan ya. Pesek-pesek hidungnya dan yang apa namanya lurus-lurus rambutnya dengan berbagai macam askal dan warna mereka. Barakallahu fikum. Barang siapa yang berpendapat mereka adalah orang yang sangat panjang kayak pohon kurma atau lebih kurma lagi, atau mereka pendek, sangat pendek dan segala macamnya. Ada lagi yang punya dua telinga yang sangat besar yang menutupi menutupi badannya dan segala macamnya. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu pun juga dicek ulang terkait dengan keterangan dari mana beliau mengatakan dari bangsa Turki, matanya sipit, hidungnya pesek dan segala macamnya itu. Itu semuanya yahtaj ila dalil. Yahtaj ila dalil. Al-muhim, ini semuanya pendapat na'zakumullah, pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan yang namanya Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa Eropa, bangsa Jepang dan yang semisalnya yang sifatnya sebagaimana tertera dalam sebagian riwayat yang berujak kembali ke absahnya dan ada pada mereka-mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, risalah Syekh Sa'di khanafatina azakumullah pada masanya ditahan oleh para masyayikh, oleh para ulama pada masanya, dikhawatirkan fitnah besar dengan munculnya risalah ini dikarenakan menyangkut banyak negara. Ditahan ya khan, barakallahu fikum. Namun sempat diedarkan, sempat juga dihentikan peredarannya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, entah mereka bangsa Jepang wala bangsa Eropa atau bangsa apa, yang jelas mereka yang dibawakan dalam nasul ayah dan juga hadis akan keluar memberikan kerusakan di muka bumi di akhir zaman nanti pada masa adanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Setengah tiga ya kan ya. Antum enak dengarkan gini kayak orang dengar cerita gitu ya. Masya Allah. Yang bicara boyoknya langsung terasa. Berangkal ya. Itu Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah ya. Yang berikutnya yang penting ma'asyakumullah ialah Al-Khusufat Al-Thalatha. Tiga gempa terbelahnya bumi, gempa diiringi dengan terbelahnya bumi di tiga tempat yang disebutkan tadi dalam hadis Hudzaifah Ibnu Usaid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arba. Wa thalathu khusuf khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun fi jaziratil arab. Yep, terbelahnya bumi di wilayah timur, di wilayah barat dan di jazirah Arab. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya dalam Indah Tabrani hadisnya Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayakunu ba'di khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun fi jaziratil Arab. Akan terjadi sepeninggalku nanti khasaf di timur, khasaf di barat dan khasaf di jaziratil Arab. Katanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, ayukhsaful ardu wa fina wa fiha salihun. Apakah terjadi khasaf pada bumi padahal di tengah-tengah mereka ada orang solehnya? Rasul mengatakan idza akthar ahlul khabath, akan terjadi apabila penghuninya banyak mengerjakan perkara-perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Ini ya kan belum terjadi yang diberitakan sekarang ini. Walaupun banyak gempa, banyak bumi terbelah di beberapa masa, di beberapa tempat, tetapi yang dikatakan Rasul sekarang ini belum terjadi. Sebab azimah wa amah li amakin kathirah min al-ardi fi masyariqiha wa magharibiha wa fi jaziratil Arab. Itu gempanya sangat dahsyat, terbelahnya bumi juga sangat besar di banyak tempat, di timur bumi, di barat bumi, di jazirah Arab. Sehingga betul-betul peristiwa sangat besar ketika itu. Barakallahu fikum. Sehingga belum terjadi. Terjadinya ketika sudah banyak kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ikhwan, ad-dukhan. Asap. Dukhan, asap. Ada yang mengatakan bahwasanya dukhan di sini yang dulu terjadi di zaman Rasulullah SAW yang menimpa bangsa Quraisy dikarenakan kelaparan yang sangat, kondisi yang sangat mencekam ketika didoakan kejelekan oleh Rasulullah dan mereka tidak mau mengabulkan atau tidak mau mengikuti dakwahnya Rasul SAW, maka mereka dikarenakan sangat lapar, sangat dahsyat musibah yang mereka rasakan, bangsa Quraisy ketika memandang ke arah langit kayak memandang asap gitu, matanya udah putar-putar gitu ya. Hadza la qaul. Hadza la qaul. Al-qaul tsani hadza at-tukhan min al-ayat al-muntabara allati lam taji ba'd wa sayqa qurba qiyam as-sa'ah. Tukhan ini asap termasuk tanda kiamat besar belum terjadi dan akan muncul nanti mendekati hari kiamat. Sehingga dengan pendapat yang kedua ini ada dua tukhan. Tukhan yang ada pada orang-orang Quraisy pada masa itu dan dukhan yang ada sekarang ini ikhwan fillah azzakumullah. Naam, dan ini yang sahih yang dirujukkan oleh para ulama kita, dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disepakati oleh para sahabat dan para tabi'in, disertai dengan sekian banyak adillah al-ayat wal hadis as-sahihah yang menerangkan adanya ad-dukhan ini. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini yang namanya dukhan di akhir zaman. Barakallahu fikum. Dukhan. Kemudian yang berikutnya, wa nabiyina nasakumullah. Khuruju dabbah. Keluarnya dabbah. Hewan ya hewan. Yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di An-Naml ayat yang ke-82 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Ini di An-Naml, ad-dabbah. Barakallahu fikum. Tayyib juga disebutkan dalam nasul hadis terkait dengan dapa, disebutkan termasuk alam al-kiamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah, Rasulullah SAW mengatakan takhruju dapa, akan keluar yang namanya dapa ini. Fatasimun nasa ala kharatimihim, maka dia akan memberikan tanda semua umat manusia pada hidung-hidung mereka. Ayib. Thumma yagmurun. Kemudian mereka banyak. Thumma yagmuruna fikum. Kemudian mereka banyak bermunculan dengan tengah kalian. Hatta yastari ar-rajul al-ba'ir. Sampai ada seorang yang membeli seekor unta. Fayaqul mimman ishtaraitah. Dari mana kamu membelinya? Fayaqul min ahdil mukhattiyin. Dari salah satu orang yang dikasih tanda tadi. Ini dabbah. Jadi dabbah ini ikhwan, hewan barakallahu fikum yang bisa berbicara dengan umat manusia, dan dia nanti akan memberikan tanda kepada masing-masing orang di hidungnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain dikasih tanda hadza mukmin wa hadza kafir. Tanda ini yang mukmin, ini yang kafir. Sehingga ketika ada orang yang bertemu mengerti, ya kafir, ya mukmin, ya orang kafir, kamu ya orang mukmin. Wah, kata. Itu ada apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya disebutkan dalam Muslim Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Para ulama ikhtilaf terkait dari mana dia dan bentuknya kayak apa. Barakallahu fikum. Enggak dijelaskan dalam nasul ayah. Al-muhim, dia adalah dabbah, hewan yang melata, barakallahu fikum. Sehingga ketika itu semua orang tahu mana yang muslim, mana yang mukmin, mana yang kafir. Tempat keluarnya juga demikian diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan keluar dari Makkatul Mukarramah, ada yang mengatakan keluar dari tempat yang lainnya lagi, di sebuah bawah, di sebuah lembah. Al-Muhim, riwayat yang perlu ditanyakan ulang keabsahannya, ya Fana Azzaikumullah. Barakallahu fikum. Amalnya, dapat ini, yang pertama berbicara dengan orang-orang, yang kedua, amalnya dia adalah membuat tanda semua orang di hidungnya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Maka yang mukmin ketika dikasih tanda, maka wajahnya akan berseri-seri. Tanda imannya dia, diketahui dia seorang mukmin. Sementara yang kafir, menjadi diketahui kekufuran dia. Barakallahu fikum. Kemudian, selain dapat barakallahu fikum, tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran di Al-An'am ayat yang ke-158. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Pada hari datang sebagian ayat-ayat kekuasaan Rabbmu, ketika itu yang namanya jiwa tidak akan bermanfaat iman bagi sebuah jiwa, dikarenakan dia belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan amal kebaikan untuk keimanan dia. Disebutkan dalam hadis yang namanya ba'du ayati rabbik, sebagian ayat-ayat Rabb kamu yang muncul ketika itu ialah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tadru'u asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan bangkit hari kiamat hingga matahari terbit dari arah baratnya. Fa idza tala'at, ketika dia terbit dari arah barat, fara'a an-nas amanu ajma'un. Ketika terbit dari arah barat, disaksikan oleh semua orang, mereka langsung serempak beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika itu iman tidak ada manfaatnya bagi seorang jiwa. Lam takun amarat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika itu ikhwan, pintu taubat ditutup bagi semua pihak. Yang namanya iman ditolak tidak ada manfaatnya sama sekali. Barakallahu fikum. Ini terbitnya matahari dari arah barat. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan diimani. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah nar tahsyurun nas, api yang menggiring umat manusia ke mahsyar mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat, barakallahu fikum, hadin nar, api ini kanabtinazakumullah, itu keluarnya dari Yaman. Bagaimana yang tadi kita sebutkan riwayatnya? Min al-Yaman. Disebutkan min qa'rati Aden, dari keraknya di bagian bawahnya wilayah Aden. Aden ya ikhwan. Ma'ruf yang namanya Aden. Barakallahu'alaikum. Wa takhruju min bahri Hadramaut. Dan itu api keluar dari lautan Hadramaut. Dari kerak Aden dan keluar dari lautan Hadramaut. Aden, Hadramaut tidak begitu jauh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid, "Wa akhiru dzalika narun takhruju min al-Yaman taturdu an-nasa min mahsyar ila mahsyarihim." Dan tanda yang paling terakhir ialah api yang keluar dari Yaman yang mengusir atau yang menggiring umat manusia ke mahsyar mereka. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, "Wa narun takhruju min qa'rati Aden tarhalu an-nas." Api yang keluar dari keraknya kota Aden yang menggiring umat manusia. Disebutkan dari Imam Ahmad At-Tirmidzi di hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakhruju narun min Hadramaut aw min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas." Akan keluar api dari Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum kiamat yang menggiring umat manusia. Allahul musta'an. Ini api ya ikhwan. Naam. Ini terkait dengan nar tahsurun nas ila mahsyarihim. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu dikirim atau dikiring semuanya ke ardul mahsyar. Disebutkan dalam riwayat tempatnya adalah Syam. Tempatnya adalah Syam ya kan. Disebutkan dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada mahsyar, beliau menunjuk ke arah mahsyar, ha huna tusyarun, ha huna tusyarun, ha huna tusyarun, rukbana wa musyata wa ala wujuhikum. Di sini kamu akan dibangkitkan, akan dibangkitkan, akan dibangkitkan, ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki, ada yang pada wajah-wajah mereka, nyungsep pada wajah-wajah mereka. Sehingga tiga keadaan, ketika ada orang yang dikirim oleh api menuju ke mahsyar, ke Syam, ada yang dalam keadaan berkendara, ada yang dalam keadaan berjalan kaki, ada yang dalam keadaan di wajah-wajah mereka. Fallahul musta'an, barakallahu fikum. Naam ya ikhwan, itu yang paling terakhir ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian setelah itu bangkitlah yang namanya kiamat. Barakallahu fikum. Dengan tadi ya ikhwan, ketika sudah enggak ada lagi haji, enggak ada lagi umrah, Ka'bah dihancurkan, kemudian tidak ada lagi umat Islam, dengan berhembusnya angin yang sangat lembut yang mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya, semuanya sudah binasa, semua sudah hancur, dan yang tersisa adalah syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Taala, wa alaihim tuqamus sa'ah, dan pada mereka lah dibangkitkannya hari kiamat. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang jelas menawitin azabullah, sebagaimana yang disebutkan dalam nasul ayah, yang namanya kiamat itu datangnya dengan tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Yang namanya kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Barakallahu fikum. Waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 1/4. Barakallahu fikum. Pembahasan inti kita tertunda. Nah, terkait dengan proses dan peristiwa terjadinya yang namanya kiamat. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Lanjut atau dihentikan? Lanjut. Allahu akbar. Hah? Lanjut. Coba dibaca. Sampai jam berapa ini? Jam 3 ya kan ya Allah musta'an. Naam ya kan. Iya kan. Ya harus urut. Kalau saya sampaikan dari awal langsung tiba-tiba kiamat, nanti gak asik tuh. Lo kok tiba-tiba kiamat, emang sebelumnya ada apa kan gitu. Nah, jangan harus sampaikan peristiwa demi peristiwa kan gitu ya, supaya mendahulunya ada ini, udah mau kiamat ini sudah. Baru kemudian tiba-tiba muncullah yang namanya kiamat. Dalam kata semua orang di muka bumi tidak ada yang muslim, semuanya kafir. Tidak lagi kata-kata Allah, Allah di muka bumi ini. Kiamat terjadi. Lanjut apa sudah? Saya jam berapa? Konsekuensinya barakallahu fikum, kalau lanjut di tengah jalan berhenti, lagi cerita masalah kiamat, tiba-tiba habis waktunya azan. Ya Pak Ikhwan, gimana ini? Hat. Piano yang apa namanya? Tak persedih, jangan khawatir. Oh, cukup khawatir. Tak periksa, cukup khawatir. Jangan khawatir. Masya Allah. Siapakah sosok Dzulqarnain itu? Ada ikhtilaf di kalangan para muarrikhin. Ada yang mengatakan dia malakun, malaikat. Ada yang mengatakan dia nabiyun, nabi. Ada yang mengatakan dia malikun, raja. Raja yang dirajakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah ketika menjelaskan tentang masalah Dzulqarnain, yang raja wa alaihil jumhur, pendapat jumhur ulama, Dzulqarnain adalah malikun saleh, seorang raja yang saleh. Barakallahu fikum. Bukan nabi, bukan juga malaikat. Masya Allah, pertanyaannya bisnis semua ini. Di antara kiat-kiat untuk terhindar dari fitnah yang ada, barakallahu fikum, ialah al-ibadah. Al-isyghal bil-ibadah bijami anwa'iha wa ma'naha. Menyibukkan diri dengan yang namanya ibadah kepada Allah dengan segenap maknanya. Semua ucapan, semua perbuatan yang lahir ataupun yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, ibadah di masa-masa fitnah itu seperti hijrah kepada aku. Rawahu Muslim min hadits Ma'qil bin Yasar. Sibukkan Anda dengan ibadah, dengan semua mana ibadah. Dari ibadah mahdhahnya, salatnya, puasanya, semuanya, thalabul ilminya, semua mana yang namanya ibadah. Yang kedua, ijtinabul fitan, harus menjauh dari semua fitnah-fitnah yang ada. Jangan sok pinter, jangan sok gaya, jangan sok jago menghadapi semua fitnah yang ada. Sejauh-jauhnya, sejauh mungkin, dan bertawud dari fitan. A'udzubillahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kemudian al-iltifaf haulal ulama, terus mengelilingi para ulama ar-rabbaniyun. Al-iltifaf haulal ikhwah salafiyin, senantiasa di sekitarnya ikhwah salafiyin, ahli sunnati wal jamaah salihin, sehingga insyaAllah akan senantiasa terjaga dari semua yang ada, disertai dengan doa supaya dikokohkan di atas agama yang ada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Apakah seorang ibu dan anak yang sudah meninggal bisa ketemu dalam barzakh? Wallahu a'lam. Apakah aktivitas penduduk alam barzakh? Wallahu a'lam. Ya, dikarenakan perkara gaib. Sehingga untuk mengetahui ini semua harus dengan nas dalil. Sepengetahuan saya belum mendapati jawaban untuk pertanyaan antum tadi. Barakallahu. Disebutkan dalam sekian riwayat, mereka tidur ya, afan. Nam naumatul arus. Betul kamu sebagai mungkin seorang pengantin. Nam itu dari demikian. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Iya, mohon penjelasan tentang malaikat peniup sangkakala, Sur, Israfil. Apakah makhluk Allah yang termasuk yang akhir-akhir dimatikan? Naam. Itu ya, menceritakan malaikat ini ya, keturusannya tadi itu. Ketika semua sudah keluar tanda-tandanya, yang tersisa hanyalah orang yang paling jahat, tiba-tiba muncul yang namanya kiamat dengan dahsyatnya, dengan tiba-tiba. Enggak ada seorang pun yang sempat untuk menyelamatkan diri daripadanya. Itu ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan asur. Tiupkan sur, langsung hancur semua binasa yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Dajjal disiarkan langsung oleh media massa televisi. Allah Ustaz. Nah, kondisinya akan kembali sebagaimana semula. Kondisinya akan sebagaimana semula, sebagaimana dahulu kala. Dan tidak ada lagi yang namanya canggih-canggihan kayak gini-gini, ikhwan. Itu pendapat sebagian ulama ketika mereka membaca sekian banyak riwayat yang menjelaskan peristiwa akhir zaman. Itu semuanya menggunakan lafad-lafad dan bahasa-bahasa masa lalu. Pedang, tombak, dan segala macamnya. Barakallahu. Sehingga ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa semua energi-energi yang ada ini akan habis. Dan semua akan kembali kepada masa dahulu kala. Barakallahu. Ya kawan, saya nyiarno. Siapa yang mau nyiarkan ya, ikhwan? Kondisinya lebih mencekam daripada anda yang itu bayangkan. Perang ini. Allah Ustaz. Daya, tanya lain. Maunya dia di rumah yang ngeliatin gitu. Oh, Dajjal. Oh, Nabi Isa. Oh, gitu. Allah Ustaz. Tidak ada ya, ikhwan. Allah Ustaz. Yang kemarin ini sudah ini. Sudah ini yang kemarin sudah ini. Oh ini yang kemarin. Iya. Masya Allah. Jam 3 kurang sedikit. Ini pertanyaan kemarin ya. Barakallahu fiik. Nah itu. Jadi prosesnya belum terungkap. Belum terungkap. Mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Terus saja ketika diminta oleh beliau Ustaz Hanin untuk menyampaikan tema ini, saya berpikir-pikir ketika itu. Panjang banget ini. Tidak apalah, siapa tahu bisa kesampaian juga. Tapi ternyata ya baru berhenti pada berakhirnya tanda-tanda kiamat besar dan baru mulai proses bangkitnya kiamat. Barakallahu fikum. Mungkin ada kesempatan yang lain insyaallah taala. Tapi jangan dianggap utang ya. Jangan dianggap utang ya, Ivan. Kalau ada kesempatan yang lain, iyalah insyaallah akan dijelaskan proses bangkitnya kiamat. Barakallahu fikum atau peristiwa bangkitnya kiamat insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.